Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Saatnya berita pagi. Assalamualaikum Sudarlun, senang sekali pagi ini bisa kembali bersua dalam berita pagi mulai dari Aceh Nasional dan Internasional. Inilah berita pagi edisi Jumat 9 Juni 2023 bersama saya Ardiansyah. Sudarlun, personil Satuan Reskrim Polres Sebulsalam menangkap pria berinisial DC 34 tahun warga Danau Teras, Simpang Kiri, Sebulsalam. Ia ditangkap dugaan pembunuhan terhadap abang kandungnya bernama Kaswandi, 35 tahun, di rumah orang tua mereka Kamis kemarin. Kasat Reskrim Polres Sebulsalam AKP M. Nazir SH mengatakan pihaknya menangkap pelaku pembunuhan beberapa saat setelah kejadian. Tim Resmob yang bergerak ke TKP mendapati pelaku masih berada di rumahnya. Saat tiba di TKP, pelaku sedang duduk di pintu rumah. Tim Resmob pun langsung melakukan upaya penangkapan terhadap pelaku yang tak lain adik kandung korban. Saat ditangkap, pelaku DC dilaporkan korporatif dan mengakui kesalahannya. Polisi juga mengungkap motif kasus pembunuhan yang dilakukan sang adik terhadap abangnya di desa Danau Teras. Kejadian bermula dari perkelahian antara adik dan abang kandung hingga berujung penghilangan nyawa. Korban adalah Kaswandi, pria berusia 35 tahun. Pembunuhan terjadi saat pelaku hendak membela sang ibu. Kasat Reskrim AKP M. Yazir mengatakan pelaku berinisial DC 34 tahun mengaku terpaksa menghabisi nyawa korban yang tak lain abang kandungnya demi membela sang ibu. Sebab korban memarahi ibunya dengan memegang linggis. Setelah linggis berhasil diambil alih, pelaku langsung menganiaya korban di bagian kepala korban hingga terjatuh ke lantai. Sudarlun, jamaah haji Aceh meninggal dunia di Arab Saudi bertambah satu orang. Seorang jamaah haji asal Aceh, Kabupaten Biren, Marzuki bin Husin Hanafiah, 70 tahun, meninggal dunia di Mekah, Arab Saudi pada Rabu kemarin. Marzuki yang tergabung dalam kloter 6 menghembuskan nafas terakhir pada pukul 18.02 waktu Arab Saudi di Kantor Kesehatan Haji Indonesia atau KKHI Mekah. Informasi meninggalnya Marzuki disampaikan Ketua Petugas Penyelenggara Ibadah Haji Indonesia Embarkasi Aceh, Azhari, berdasarkan laporan dari petugas kloter 6 di Mekah. Menurut sertifikat kematian atau COD yang dikeluarkan KKHI Mekah, Marzuki didiagnosa mengalami syok jantung yang disebabkan penyakit iskemia jantung. Almarhum juga mengidap diabetes mellitus dan hipertensi. Saat ini proses pengurusan jenazah telah dilakukan oleh petugas kloter bersama pihak maktab. Almarhum dimakamkan di Syayara. Sudarlun, Kejaksaan Negeri PD resmi menahan Gesik Gampung Genteng Barat, Kecamatan Bate PD, berinisial SF, 33 tahun, diduga melakukan korupsi APBG. Gesi SF kini dititipkan di rumah tahanan kelas 2B Banda Aceh di Kaju, Aceh Besar. Kasih Intelijen Kejari PD Yudi Permana mengatakan dalam pengelolaan keuangan bersumber APBG 2018 hingga 2019, tersangka Gesi SF yang sekaligus pengguna anggaran telah bertindak secara bertentangan. Selain itu, Gesi bertindak melampaui kewenangan yang telah ditentukan ketentuan hukum. Menurutnya, Gecik sengaja telah melaporkan keadaan tidak sesuai dengan kenyataan dilaksanakan di Gampung Genteng Barat terhadap penggunaan APBG 2019. Tidak hanya itu, dalam proses pencairan keuangan APBG 2018 hingga 2020, Genteng Barat, Gecik mengabaikan kelengkapan administrasi yang disyaratkan dan dilakukan sesuai kehendak tersangka. Ia menjelaskan APBG yang ditarik disimpan di rumah pribadi tersangka sehingga dana tersebut dapat dikelola tersangka tanpa melalui mekanisme yang mengacu kepada undang-undang. Bahkan tersangka dengan sengaja mengambil dana pada kegiatan yang tidak terlaksana dalam RAP APBG 2019 berjumlah 150 juta untuk kepentingan pribadi. Sudarlun, penyidik Satuan Reserse Kriminal Polres Nagan Raya melakukan upaya penahanan terhadap seorang kepala desa dan 4 orang aparatur desa Serbajadi Darul Makmur Kabupaten setempat karena diduga melakukan pungutan liar ke masyarakat. Kasat Reskrim Polres Nagan Raya AKP Mahfud mengatakan adapun 5 aparatur desa yang saat ini dilakukan penahanan masing-masing SU selaku kepala desa, kemudian RU selaku sekretaris desa serta WA, MI, dan MO. AKP Mahfud mengatakan kasus dugaan pungutan liar yang dilakukan 5 orang aparatur desa ini terungkap setelah kasus ini dilaporkan masyarakat kepada aparat kepolisian. Para tersangka diduga melakukan pungutan liar dengan melakukan pemerasan kepada masyarakat dengan total yang berhasil dikumpulkan para tersangka mencapai 40 juta rupiah. Uang 40 juta ini merupakan hasil pemerasan terkait jual beli tanah masyarakat dengan dalih fee sebesar 10% dari setiap pemilik tanah. Adapun jumlah masyarakat yang menjadi korban pemerasan yang dilakukan para tersangka saat ini mencapai 6 orang. Anda sedang mendengarkan berita utama Serambi FM. Sudahlun, kita beralih ke informasi nasional. Kementerian Kesehatan menargetkan seluruh wilayah Indonesia memiliki kawasan tanpa rokok atau KTR pada 2023. Sedangkan saat ini baru 86% daerah yang memiliki KTR. Wakil Menteri Kesehatan Dante Saxono menyampaikan target tersebut telah disampaikannya kepada Direktorat Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular Kemenkes. Selain itu, Kemenkes juga berencana menerbitkan regulasi baru soal produk tembakau yang selama ini belum teregulasi dengan baik, yaitu rokok elektrik. Menurut Dante, regulasi tersebut penting termasuk untuk mengendalikan suplai rokok yang semakin lama semakin meningkat. Ia meminta dukungan semua pihak, tidak terkecuali kepala daerah, untuk mendukung upaya penerbitan regulasi tersebut. Lebih lanjut, Dante mengatakan beberapa bahaya rokok mengacu pada data Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO melaporkan 8,2 juta kematian berhubungan langsung dengan penggunaan tembakau. Tingginya angka penggunaan tembakau berhubungan erat dengan kejadian penyakit tidak menular atau PTM yang menyebabkan angka kematian dan pembiayaan yang tinggi. Beberapa penyakit tersebut yaitu jantung, stroke, dan kanker. Kita tutup informasi pagi ini dengan berita internasional. Seorang pria bersenjata pisau tiba-tiba menyerang kelompok anak sekolah yang tengah bermain di tepi danau di wilayah pegunungan Alpen, Prancis pada hari Kamis pagi waktu setempat. 4 anak dan 1 orang dewasa terluka dalam insiden penikaman tersebut. Dilansir kantor berita AFP, tersangka telah ditangkap di tempat kejadian di kota Annecy setelah serangan penusukan pada pukul 09.45 waktu setempat. Ia mengatakan kepada polisi bahwa ia adalah seorang pencari suaka asal Suriah tanpa menyebut nama. Menteri Dalam Negeri Prancis Gerard Darmanin menuliskan di Twitter bahwa tersangka penikaman telah ditangkap berkat reaksi cepat dari pasukan keamanan. Identitas pelaku penikaman sedang diperiksa oleh pasukan keamanan dan belum dikonfirmasi. 2 dari anak-anak yang terluka diyakini berusia sekitar 3 tahun dan 1 orang dewasa saat ini berada dalam kondisi kritis dan berujung untuk hidup di rumah sakit. Presiden Prancis Emmanuel Macron mengecam penikaman itu sebagai tindakan sangat pengecut. Dari Newsroom Serambi Tanjungpura Mai di batas kota, demikian informasi pagi edisi Jumat 9 Juni 2023. Informasi pagi Serambi FM ini bisa Anda dengarkan kembali esok pagi pukul 7.00 waktu Indonesia Barat. Informasi pagi ini juga bisa Anda akses di situs internet www.serambifm.com. Follow juga Twitter dan Instagram kami @serambifm. Sudahlun, wassalam.